قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان الحروف التي تبدل من غيرها ثلاثه اقسام. Ketahuilah bahwa huruf yang diganti dari yang lainnya tiga jenis, tiga bagian. Ini pembahasan awal tentang ibdal. Ma yubdalu ibdalan syai'an lil idgham. Kata beliau rahmallah, apa yang diganti dengan pergantian yang syai', yang umum, rata, meluas, lil idgham, untuk di idgham. Jadi alasannya dia diganti karena mau di idgham. Wa huwa jami'ul hurufi illa al-alif. Dan ini berlaku pada seluruh huruf kecuali siapa? Alif. Kenapa kecuali alif? Karena alif tidak bisa di idgham. Paham ini? Jadi diganti, ini namanya pergantian yang sangat umum, merata untuk semua huruf kecuali siapa? Alif. Kemudian yang kedua, wa ma yubadalu ibdalan nadira. Ada yang diganti dengan pergantian yang nadir. Nadir lawan dari syai. Apa tadi syai? Umum, meluas, merata. Kalau ini nadir, apa nadir? Jarang, sedikit, khusus. Wa huwa sittatu ahruf, ini hanya 6 huruf saja. Ini terjadi, ini nadir 6 huruf. Apa itu? Al-ha wal-kha wal-ain al-muhmala. Ha, kha dan ain tanpa titik. Apa berarti ain tanpa titik? Ya ain, bukan goib. Muhmala artinya tanpa titik. Wal-qaf, wal-daf, wal-dal, al-mu'jamatan. Kata beliau, wal-qaf, wal-daf, wal-dal, al-mu'jamatan. Dot dan dal yang pakai titik keduanya. Dot dan dal, dot dan dal pakai titik keduanya. Maksudnya? Ya, dot bukan sot. Dal bukan dal. Itu maksudnya. Mu'jama lawan dari muhmala. Kaqaulihim fi waknah, wikna wuknah, waya baitul koto fil jabat. Dia adalah baitul qata di gunung. Dia bilang apa? Wukunah. Bayangkan. Hah? Diganti dengan apa ini? Hah? Qaf dengan apa? Qaf. Ini pergantian yang apa ini? Nadir. Paham ini? Qaf jadi apa? Qaf. Atau qaf jadi qaf. Begitu. Wafi agonna. Mereka bilang aghonna, lihat. Aghonna menjadi apa? Aghonna. Dan nanti kalau antum di, misalnya antum qadarullah ditakdirkan ke Yaman dan di bagian selatan misalnya, bagian Fius dan sekitarnya, Hadramaut, kok jadi go. Jadi bilang hakok, dibilang hagok. Nah, jadi dia ganti qaf dengan go. Hadzal haq, hadzal haqqu, hadzal haq. Ya, sampai ada cerita lucunya, katanya kalau jadi imam. Iya, kalau jadi imam. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dia baca ja'al haqqu. Di belakang perbaiki haqqu. Tangan. Karena logatnya dia ganti, itu sudah bahasanya. Paham kan? Ini namanya nadir. Nadir. Seperti ini, agonna menjadi akhonna. Fi rubah, mereka bilang rubah. Dia ganti ainnya dengan apa? Ha. Fi khotor, mereka bilang gotor. Iya? Paham ini? Jelas ini? Jelas ini. Wafi jald, mereka bilang jald. Dia ganti apa ini? Lam dengan dot. Wafi tal wafi talah sam. Mereka ganti menjadi talah zam. Dipahami ini? Jelas ini? Paham ini? Ini namanya ibdal apa? Ibdal apa? Nadir. Ini terjadi di beberapa bahasa. Di beberapa bahasa. Iya kan? Bahasa kita juga ada. Tahu? Seperti katanya orang Bugis bilang fitnah, fitnah. Itu fitnah. Iya. Dia bilang, siapa bilang orang Bugis tidak bila, tidak bisa bilang fa? Itu fitnah. Paham kan? Iya. Ini mereka bilang. Mereka bilang seperti itu. Jadi ini pergantian ini bukan hanya di bahasa Arab. Dan ini dimasukkan di nadir. Ini dimasukkan di bahasa apa? Nadir. Bukan umum. Bukan umum. Ya. Wama yubadalu ibdalan syai'an ligoyri irgham. Ada yang diganti dengan pergantian yang syai, tapi bukan karena untuk irgham. Diganti bukan karena untuk apa? Bukan karena untuk idgham, bukan wa itnan wa isrun harfa. Ini ada 22 huruf. Ini berlaku pada 22 huruf idgham yang syai merata umum tapi pergantian yang syai merata umum tapi bukan karena tujuan apa? Idgham. Ini ada terjadi pada 22 huruf. Ya jema'uha qauluk, terkumpul dalam ucapan antum. Ya? Apa antum di situ? Ha? Li lijiddin. Ha? Lijiddin terus? Ha? Ha? Surifa terus? Ha? Syakisun terus? Ami? Aminah Toyun terus? Ha? Sau? Saubi? Ha? Izzati. Izzati. Ini 21 huruf. Coba lam 1, jim 2, dal 3, sod 4, ro 5, fa 6, shin 7, kaf 8, sin 9, hamzah 10, mim 11, nun 12, to 13, ya 14, sa 15, waw 16, ba 17, ain za ta a 20, ha 21. Mana satu? Mana satu? Dia bilang berapa tadi? 22. Hitung ulang. Lam. Coba lam 1, jim, dal, sod, ro, fa, shin, kaf, sin, hamzah, mim, nun, to, ya, sa, waw, ba, ain, zai, ha, ta, ha, 21. Tekatanya 22. Mungkin salah pulpen. Kamu ada apa? Kan biasa salah hitung dari kalangan ulama bahasa antara kenyataan yang dia sebutkan dengan yang dia ucapkan. Iya. Nah, ini kita katakan ini togol kolam. Ini adalah togol kolam. Salah pulpen. Ini sebagai kaidah umum untuk penulis karena mereka tidak mungkin sengaja apa? Salah. Iya. wa daruri minha fit tasrifi tis'a ahruf. Dan yang daruri darinya dalam tasrif ada 9 huruf. Yajma'uha qauluka, terkumpul dalam ucapan antum, hada'atu mutia. Yang daruri dalam huruf tambahan tanpa idgham, huruf ibdal tanpa idgham adalah ada 9 huruf terkumpul dalam ucapan antum, hada'atu mutia. Coba hitung, ha, dal, hamzah, ta, mim, waw, to, ya, alif, 9. Tam ini, ni 9. Tapi dengan alif, wa ma adaha fa ibdalu ghair daruri. Antum bisa pahami di sini yang tidak ada di situ tadi apa? Yang tidak ada di situ tadi apa? Hah? Hah? Apa? Apa yang tidak ada? Lam? Lam? Itu ada lam di awal. Lijiddi. Apa yang tidak ada di atas? Ha. Ada ha paling terakhir? Apa yang tidak ada? Hah? Alif yang tidak ada. Bahkan dia bilang 9 darinya. Ketika dia bawakan 9, ada alifnya. Paham? Ada alifnya. Sementara tadi tidak ada alifnya. Kemudian kata beliau, wa ma ada hata ibdal boy doruri di. Adapun selainnya maka ibdal tidak doruri padanya. Ibdal pergantian yang tidak doruri padanya. Ini yang tidak didegom ya. Kalau yang didegom semua huruf, tapi kecuali a, alif. Kalau yang didegom tadi 22 huruf, masuk di dalamnya siapa? Alif yang tidak ada di atasnya. Sudah ditahu berarti rahasianya? Apa yang hilang? Alhamdulillah, sisa alif. Kemudian kata beliau rahmallahu kaqaulihim fi asil, kaqaulihim fi usailan, tasgir uslan bidom. Seperti ucapan mereka usai usailan, tasgirnya uslan dengan didomma. Alama dahaba ilahil kufiyun, di atas pendapat orang kufa, wa jam'u asil, asil, ah, usail, ah, jam usail, yaitu usail, usailan jamak dari usail, wa huwa tasgir asil. Dia adalah usail, adalah tasgirnya apa? Asil. Ini di atas pendapat mereka. Wa huwa al-waqtu ba'da al-'asr. Apa itu asil? Waktu setelah asar. Asilah bukrotau wa asila. Paham ini asil? Berarti kalau usail, usail itu apa terjemahannya? Hah? Kan asil setelah asar. Kalau usail sesaat setelah asar. Usailal, dia bilang usailal. Ya, mereka bilang usailal. Dia apa kan itu? Itu yang mereka bilang apa? Pergantian yang apa itu? Yang tidak doruro katanya, tidak doruro. Mabit toja. Kan pergantian ini ada doruro, ada yang tidak doruro. Yang tidak doruro seperti ini kata usailal. Seharusnya kan tadi usailan diganti nun dengan diganti nun dengan lam. Wafit toja ida nama. Kalau dia tidur seharusnya kan il toja. Il toja, dia bilang, dia katakan il toja. Seharusnya apa? Et toja. Yang mana et toja apa aslinya dulu ini? It et taja. Et taja'a. Setelah itu dia bilang iltoja'a. Diganti apa itu? Dot dengan lam. Ini ligoir doruro. Paham? Tapi now aliyun alaman. Pada contoh aliyun yang nama fil wak au majaro majro alij. Aliyun dia bilang alij. Diganti apa itu? Diganti apanya? Ya dengan jim. bi'bidali nun laman fil awal, dengan digantikan nun menjadi lam pada yang pertama, yang mana itu? Usailan. Wadot laman titani, dot diganti menjadi lam pada yang kedua, mana itu? Iltoja'a. Wafitha titani wal ya jiman titalit. Dan ya menjadi jim pada yang ketiga, mana itu? Alij. Asalnya ali menjadi alij. Anda paham ini? Ini pergantian yang tidak darurat. Qala nabigo, berkata nabigo. Waqattu fiha usailal usailuha ahyat jawaban wa ma birrabi min ahadi. Lihat, mana syahid kita? Usailal. Qala Mandur Ibn Habbah Al-Asadi Idib, berkata Mandur Ibn Habbah Al-Asadi Idib, lamma ra'a alladah wala shibah ma la ila artatin hiqfin faltoja. Mana dia? Faltoja. Ini apa ini? Apa ini? Contoh untuk yang diganti dot dengan lam. Wa qala akhar, berkata yang lain, khali waifun wa abu alij al-mut'amanil lahmi bil ashij. Dua-duanya itu sebenarnya bukan hanya Ali, Asy juga. Alij, Ali. Asij, Asy. Paham ini? Ini bahasa mereka. Dia ganti ya dengan siapa? Jim. Jangan kaget. Yuridu Abu Ali wal Asy. Dia inginkan Abu Ali dan Asy. Waktu sama hadil lugah, ajah-ajah kudo'ah. Bahasa ini dinamakan dengan bahasa ajah-ajah kudo'ah. Ajah-ajah yang orang kudo'ah. Ya, karena dia jim. Ajah-ajah. Ya. Paham ini? Ajah-ajahnya orang kudo'ah. Bahasanya mereka. Sama dengan ini mirip kalau di Nahmu, bahasanya akalunin barogir. Sama ini. Mirip. Bahasanya sebagian orang. Paham ini? Tidak. Masya Allah. Merata. Yuri, dia bilang apa? Washtarata ba'duhum fiha an takuna al-jim masbuqatan bi'ain. Sebagian mereka mempersyaratkan bahwa jimnya harus diawali oleh ain, maka dibilang ajah-ajah. Paham ini? Dia persyaratkan harus jimnya itu diawali oleh apa? Ain. Maka yang dinamakan dengan bahasa apa? Ajah-ajah kudo'ah. Karena dia selalu ada ain, baru dia ganti ya-nya dengan jim. Kama fil bait, sebagaimana dalam bait itu. Wabaduhum yutliku, sebagian mereka memutlakannya, artinya tidak dipersyakan itu. Mustadilan biqauli ba'di ahli Yaman, karena memang di Yaman lah pusat bahasa Arab dasar, ya. Berdalil dengan perkataan sebagian orang Yaman, lahumma in kunta qabilta hijjatij fala yazalu samij yatika bij akmaruna hatun yunazzi wafrotij. Semua akhirnya apa? Jim. Dia ganti semuanya dengan jim. Apakah semuanya diawal oleh aib? Diawal oleh aib? Tidak. Ini menunjukkan dan dipersyaratkan harus diawal oleh apa? Aib. Paham ini perkataan mereka. Selesai sekarang mulai rinci. Al-ilal fil-hamzah. Kita masuk sekarang ilal pada hamzah. Ya, kita masuk ilal pada hamzah. Atau kita akhirkan ini? Akhirkan lagi? Islam? Apa? Akhirkan aja. Alhamdulillah. Antum tanggung itu. Sesuai baknya ya, Pak. Ada pendukung antum.